Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling bertemu melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini memberikan tambahan ilmu kepada kita, dan terlebih lagi adalah kebersamaan kita pada hari ini mampu memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita adalah bersaudara dan kita harus memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Pada hari ini kita sudah sampai kepada pembahasan ayat ke-33 dari surat Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiltal jannataini antat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fanjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di antara celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-33 ini merupakan penjelasan lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat 32 tentang betapa besarnya rahmat yang Allah berikan. Setelah sebelumnya Allah memberikan keterangan kepada kita, ya, diberikan kenikmatan oleh Allah kepada seseorang kebun, ya, kebun dari anggur, kebun dari kurma. Allah berikan kebun itu ladang-ladang yang luas. Dan kemudian ayat 33 ini Allah katakan bahwa tidak hanya itu saja nikmat yang Allah berikan, tapi Allah lebih banyakkan lagi. Kebun tadi makmur, subur, indah, ada air-air yang mengalir di tengah kebun itu, sungguh merupakan suatu hal yang sangat indah. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada semua makhluknya, dan Allah tidak pilih kasih untuk memberikan nikmat dan rezekinya kepada siapa saja. Tidak ada perbedaan antara orang kafir dan orang mukmin. Allah tetap akan memberikan mereka kebutuhan hidup mereka. Mukmin mendapatkan kebutuhan hidupnya dan orang kafir juga mendapatkan kebutuhan hidupnya. Tidak ada masalah apakah dia orang yang munafik atau orang yang fasik, tetap dia akan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan mereka, maka Allah memiliki kewajiban untuk memberikan mereka segala fasilitas di dalam kehidupan ini. Subhanallah, Allah tidak pernah membeda-bedakan, akan tetapi Allah mendahulukan kasih sayangnya kepada mereka. Walaupun yang sangat disayangkan adalah ternyata hambanya ini, manusia ini banyak yang tidak peduli dengan kasih sayang Allah atau tidak sadar dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa catatan sejarah memberikan satu catatan yang begitu sangat menghebohkan. Seorang Karun yang ingkar tetapi ternyata mendapatkan fasilitas hidup yang begitu sangat hebat. Inna Karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Seorang Karun yang dahulunya adalah orang miskin diberikan kesempatan harta oleh Allah, yang Allah gambarkan minal kunuzi ma inna mafatihahu, ya, kuncinya itu saja, sangkingkan banyaknya simpanan si Karun ini, kuncinya itu tidak bisa dibawa oleh satu orang atau dua orang, tapi harus dibawa oleh orang yang berbadan tegap, dan itu pun beberapa orang, kuncinya saja, konon lagi harta kekayaannya, ya. Allah tidak membeda-bedakan. Seorang Fir'aun yang begitu sangat ingkar sampai mengakuinya dirinya Tuhan, tetapi Allah tetap memberikan dia kekuasaan, ya. Wa Fir'aunu wa nada Fir'aunu fi qaumihi ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tahti tajri min tahti. Si Fir'aun mengatakan diberikan kekuasaan, tidak ada daerah ini yang tidak merupakan kekuasaan aku. Semua tanah di Mesir ini adalah milikku. Ini sungai-sungai mengalir di bawahnya, di bawah kakiku sungai-sungai ini. Tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kekuasaan, kemewahan hidup yang begitu sangat indah. Artinya cobalah kita sadari betapa nikmat Allah itu sangat besar kepada kita tanpa membeda-bedakannya. Sekarang tinggal lagi apakah kita mau berusaha atau tidak untuk memperoleh nikmat Allah itu. Karena Allah tidak pilih kasih, Allah akan memberikan kepada siapa saja. Dan untuk lebih menjelaskan tentang keterangan hal ini, bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Dr. Jenal Arifin MA. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 33 ini menarik untuk kita kaji, tepatnya firman Allah Subhanahu wa taala, walam tazlim minhu syai'a. Kebun itu tidak menzalimi sedikit pun. Kebun menzalimi, itu tanda tanya besar. Apakah mungkin tanah menzalimi manusia? Sebenarnya sangat mungkin. Dia menganiaya saat dia teraniaya, tetapi itu tidak dilakukan oleh kebun. Kebun tidak pernah mengeluh. Kebun, tanah tetap bersabar. Dia terus memberi lipat ganda dari apa yang kita tanam di atasnya. Kita memberinya sebutir gandum atau bibit padi, kebun tidak menzalimi, malah melipat gandakan. Satu butir padi yang kita tanam di dalam bumi, di kebun, di atas tanah, di dalam tanah, akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ini kebun, ini tanah. Tentu saja pemilik kebun yang hakiki, pemilik tanah yang hakiki, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah dapat melipat gandakan lebih dari tanah makhluk Allah ini. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Ya bani Adam, inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama. Wahai anak Adam, aku Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganiaya siapapun, tidak pernah menzalimi siapapun. Aku jadikan dia haram untuk kalian lakukan. Kebun tidak menzalimi, Allah tidak menzalimi. Manusia memiliki potensi untuk menzalimi, tetapi Allah melarang kita untuk melakukan penzaliman, penganiayaan. Untuk itu Allah meminta kita untuk tidak berlaku dendam, pembalasan atas setiap kejahatan. Karena apa? Kalau kejahatan dibalas kejahatan, maka sirkulasi kejahatan tidak pernah selesai dan berhenti. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita dulu pernah membuat kejahatan, balaslah kejahatan itu, timpalilah kejahatan itu dengan kebaikan, mudah-mudahan dia dapat mendelete, menghapus kejahatan yang lalu. Ini tentang kebun. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengilustrasikan kebun atau tanah bagikan ibu. Di saat kita mengalami musibah dan mara bahaya, maka rangkulan ibu itu menenteramkan kita. Terutama bagi anak-anak, kalau ada masalah apapun, kalau dia sudah berpelukan dengan ibunya, selesailah masalah itu. Yang tangisnya tadi begitu menggelegar, begitu ketemu dengan ibunya, seakan-akan tidak memiliki problem. Begitu juga dengan tanah. Ketika kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, yang begitu nyaman di alam kubur sana, mengatakan, ketika kita telah berbaring di dalam bumi, maka kita akan merasakan kenyamanan. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi dengan pasti mengatakan itu karena dia yakin kematian adalah kenyamanan, sebagaimana seorang anak yang nyaman berpelukan dengan ibunya. Karena dia beriman kepada Allah, maka dia pun layak mendapatkan kenyamanan itu. Ini dapat disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Dr. Jainal Arifin. Banyak sekali hal yang bisa menginspirasi kita bahwa di dalam kehidupan ini yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk berbuat yang terbaik, bukan melakukan tindakan-tindakan yang menzalimi orang lain, karena itu merupakan sesuatu yang sangat dilarang. Cobalah belajar untuk melihat alam sekitar kita. Makanya keberadaan alam sekitar kita, keberadaan lingkungan yang begitu sangat subur makmur, itu memberikan inspirasi di dalam kehidupan. Coba lihat tanah yang tidak pernah menolak untuk memberi kebaikan, walaupun terkadang kita injak-injak, walaupun terkadang kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak tanah, tapi tidak pernah berhenti untuk memberikan kebaikan selagi memang dia dalam kondisi yang subur. Coba lihat pepohonan di sekitar kita yang selalu memberikan kebaikan yang berlipat ganda, ya, memberikan naungan pada saat kita berada dalam keadaan gerah, yang memberikan oksigen untuk kebutuhan pernapasan kita dan sebagainya. Subhanallah, semua yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan alam semesta bertujuan untuk mengingatkan kita kembali bahwa di dalam kehidupan ini kita harus banyak belajar dari lingkungan sekitar kita. Kita harus banyak belajar dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, karena akan mampu menyadarkan kita bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Coba perhatikan ayam yang mencoba untuk selalu melindungi anak-anaknya, bukan sebagaimana yang terjadi pada saat sekarang ini, betapa banyak ibu-ibu yang rela untuk mencampakkan anaknya di tong-tong sampah, yang rela untuk menggugurkan anaknya hanya karena dia malu hamil di luar nikah. Ya, apa yang terjadi pada saat sekarang ini sebenarnya keluar daripada atau tidak belajar daripada alam sekitar kita. Coba belajar dari tumbuh-tumbuhan, coba belajar dari binatang, coba belajar dari alam sekitar kita, karena itu semua memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma basta fihima min dabbah. Ya, salah satu tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan binatang-binatang yang berkembang biak yang bisa kamu manfaatkan dan kamu ambil pelajaran darinya. Untuk itulah mengapa di dalam Al-Quran sendiri ada surat An-Nahl, surat Lebah yang bisa menginspirasi kita bagaimana kita mencoba tampil menjadi orang-orang seperti lebah yang memakan makanan yang baik, yang mengeluarkan yang baik, yang mampu memberikan yang terbaik bagi orang lain. Begitu juga di dalam Al-Quran ada surat An-Naml, semut, ya, yang berisi kisah tentang bagaimana semut-semut itu menginspirasi seorang raja yang paling hebat di dalam kehidupan ini, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi ternyata menyadarkan dia betapa semut yang kecil mampu mengingatkan dia untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lain. Oleh karena itu, mari coba terus membaca Al-Qur'an, mencoba untuk mengambil inspirasi-inspirasi yang ada di dalam Al-Qur'an, karena akan mampu menyadarkan kita dan terlebih lagi mampu membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang terbaik sehingga kita akhirnya layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.